Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hadirin, para pendengar dimanapun Anda berada, para penonton Ar-Raudhah streaming video maupun audio dimanapun Anda berada, hari ini adalah era kebangkitan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita bersama-sama membangkitkan kembali aswaja yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bangkitkan kembali ahli la ilaha illallah. Kita bangkitkan kembali ahli sallallahu ala Muhammad. Mari kita bangkitkan kembali ahli khatmil Quran. Mari kita bangkitkan kembali majlis yasinan. Mari kita bangkitkan kembali ziarah kubur yang akhir-akhir ini menurut salah satu stasiun televisi yaitu Trans 7, mohon dicatat Trans 7 dengan acaranya Khazanah. Saya minta KPI pusat, saya minta semua ormas Islam yang aswaja menunjukkan kritiknya secara keras kepada satu Trans 7 dengan acara Khazanahnya agar segera diperbaiki atau dihentikan. Karena acara itu telah melukai kami Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyatakan orang-orang yang ziarah kubur sebagai orang yang syirik, orang yang menyekutukan Allah, sekarang mulai berani memakai acara televisi untuk menyalah-nyalahkan NU Nahdlatul Ulama, untuk menyalah-nyalahkan habaib, para habaib, untuk menyalah-nyalahkan para kiai. Karena itu saya minta seluruh kiai, seluruh habaib, seluruh ulama di Nusantara ini menunjukkan kritiknya secara keras kepada Trans 7 lewat KPI karena telah melanggar undang-undang penyiaran, di mana di undang-undang penyiaran dilarang menyiarkan suatu siaran yang berhubungan dengan SARA dan menodai kegiatan beragama dan ibadah umat tertentu. Dalam hal ini adalah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada wartawan yang datang di sini, tolong ditulis. Dan mulai sekarang saya minta semua yang menonton acara ini dan teman-teman yang buka Facebook, teman-teman yang buka BB, sekarang juga kirim email yang telah disusun oleh teman-teman, kirim ke KPI pusat saat ini juga. Kemudian kirim email ke Trans 7 saat ini juga. Kirim email ke Komnas HAM saat ini juga. Kirim email ke koran-koran di Jakarta Pusat saat ini juga. Kita demo lewat email. Demo yang santun, demo yang indah, demo yang ilmiah, demo yang tidak merepotkan Bapak Polisi. Setuju? Pengalaman umroh. Ini kalau saya praktekkan di Indonesia repot. Di Saudi sana, saya ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Habib, di sini enggak ada demo. Terus kalau ada pejabat yang enggak beres, didoakan oleh masyarakat cepat mati. Apa kita perlu mendoakan seperti itu? Enak Pak Polisi enggak repot lagi. Jadi demonya itu seluruh ulama nanti Al-Fatihah dengan niat kalau enggak tobat segera mati. Husnul khatimah. Kan doa yang bagus kan? Doa yang bagus karena kalau hidup terus berbuat dosa, kalau enggak mau tobat lebih baik cepat mati, tapi kita doakan husnul khatimah. Cukup jelas? Iya. Ya, tadi Trans 7. Makanya hati-hati lihat tayangan. Acara itu jangan ditonton lagi sebagus apapun acaranya. Enggak usah ditonton. Ya, kalau perlu enggak usah ditonton TV-nya karena melukai kita semua. Betul? Betul. Kalau ada yang mengatakan ini pencemaran nama baik, tidak pencemaran nama baik karena melanggar undang-undang, maka kita harus meluruskan dan menyampaikan. Udah kita sampaikan kritik secara tertulis tapi belum ada tanggapan, belum ada permohonan maaf dan lain sebagainya. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidur. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bodoh. Jangan dikira Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lemah. Ingat, kami para pencinta solawat, kami para pencinta maulid, kami para pencinta tahlil, kalau memang kalian menantang, maka kami akan angkat senjata, kami akan usir kalian dari bumi Nusantara ini. Tentunya kita enggak pengen gitu, bukan? Jangan tabuh genderang perang. Jangan tabuh genderang perang. Kami adalah ahli Badar. Kami siap mati demi membela ahlus sunnah wal jamaah. Ingat itu. Kalau pengen umat Islam di negeri ini tidak robek, tidak hancur, tidak saling membunuh, tidak saling memukul, jangan sekali-kali menghina acara tahlilan. Jangan sekali-kali menghina acara maulidan. Jangan sekali-kali menghina acara ziarah kubur. Jangan sekali-kali menghina acara haul dan sejenisnya. Sudah saatnya Aswajah bangkit. Setuju? Alhamdulillah. Loh, kalau enggak gitu tidur semua. Itu versi-versi-versi-nya. Tapi semua pakai cara. Saya enggak senang dengan anarkis. Saya paling anti yang dengan namanya kekerasan. Kita semua pakai cara-cara yang cantik. Makanya saya minta semua yang ngaku dirinya Aswaja, yang punya keahlian hukum, buat protes secara hukum dari kelompok advokat Aswaja seluruh Indonesia. Masa enggak bisa? Kalau enggak bisa, memalukan. Yang punya jabatan, bangkit dengan jabatannya. Saya minta Majelis Riyadhul Jannah yang dikawal oleh kurang lebih tiap malam Ahad 50 ribu orang yang hadir, saya minta menunjukkan protes secara keras kepada Trans 7 dan sejenisnya. Mulai hari ini juga dibuat surat yang tertulis. Kemudian semua majelis-majelis taklim, majelis-majelis yang lain, pesantren-pesantren, kita buat protes yang tertulis. Kalau tidak didengarkan, saya akan pimpin bareng-bareng kita jalan ke Jakarta. Setuju? Cuman jalan. Nanti kita pergi ke Ancol, ya kan? Pergi ke Monas. Cuman begitu, jalan saja. Gak ngapa gak? Ngapain? Jalan ke Monas, jalan ke Ancol. Jangan dikira mau kemana gitu ya. Paham? Ya. Saya gak mau ahlus sunnah wal jamaah tidur. Yang gak suka tahlilan, boleh. Gak suka yasinan, boleh. Gak suka maulidan, boleh. Gak suka solawatan, boleh. Gak suka ziarah kubur, boleh. Gak suka Islam, boleh. Boleh kan? Boleh. Yang gak boleh, kalian mencaci maki Islam. Yang gak boleh, kalian mencaci maki yang tahlilan. Yang gak boleh, kalian mencaci maki yang maulidan. Yang gak boleh, kalian mencaci maki yang solawatan. Karena itu melanggar undang-undang yang ada di negeri ini. Kalau enggak percaya, buka semua kitab undang-undang yang bersangkutan. Dari urusan KPI udah melanggar, urusan kebebasan hidup beragama melanggar, tetapi undang-undang ini diabaikan, tidak ditegakkan. Kita sebagai negara yang TNI yang baik, WNI yang taat hukum, maka kita minta semuanya menegakkan hukum dengan baik. Kita minta semuanya berjalan bergandengan tangan bersama-sama, pakai cara-cara yang cantik, pakai cara-cara yang indah, pakai cara-cara yang lembut, pakai cara-cara yang bisa mengatakan tidak selesai tanpa harus adanya tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Begitu Pak Kapolsek. Cukup jelas ya. Lawang judulnya pemantapan akidah, kalau enggak ada begini namanya bukan pemantapan akidah. Ya. Masjid Agung Surakarta terbuka untuk semua umat Islam. Tapi saya garis bawahi, tidak untuk orang yang kalau ceramah di sini nanti menganti tahlil, anti yasinah, anti solawatan. Tidak ada tempat di masjid ini. Tidak ada tempat di masjid ini. Kecuali kalau di sini biasa-biasa saja. Ngajak taat pada orang tua, ngajak untuk zikir, ngajak untuk sedekah, monggo kerso. Tapi kalau sampai pakai masjid ini untuk urusan-urusan yang begitu, kita datang bersama-sama. Setuju? Nah, biar gak dipakai sama yang begitu-begitu, 3 bulan sekali kita kumpul di sini. Siap enggak kira-kira? 3 bulan sekali. Tolong dicatat bulannya dulu, tanggal menyusul. Beberapa hari sebelum Ramadan, bulan Syakban akhir, kita akan kumpul di Masjid Agung lagi ini insyaallah untuk menyambut Ramadan. Kemudian nanti setelah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kita akan kumpul lagi di sini dalam acara halal bihalal. Tolong dicatat dan tolong Riyadhul Jannah bulan Dzulqa'dah itu yang secara resmi saya mengundang jenengan. Majelis Riyadhul Jannah yang dipimpin oleh Gus Rahim dan Habib Abdurrahman serta yang lain, itu sebuah majelis di Kota Malang yang setiap malam Ahad pengunjungnya 50 ribu orang kurang lebih. Itu rutin setiap malam Ahad keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillah telah menyatakan kesanggupannya akan membawa seluruh anggota majelisnya nanti insya Allah di bulan Dzulqa'dah, sehingga Masjid Agung siap-siap kedatangan tamu minimal 25 ribu orang dari Jawa Timur. Keren ya, keren, cakep. Mas Ko coba berdiri di sini. Ini salah satu yang dari Riyadhul Jannah ya, salah satu. Ya, tolong tadi yang saya sampaikan betul kan, sudah saya konfirmasi sama Gus Rahim, biar mereka semua dengar. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang luar biasa kami pagi hari ini diundang oleh beliau, guru kami, guru kita semuanya, bisa hadir di tempat yang indah ini dan di tempat yang penuh barokah ini. Kami dari Malang, perwakilan kami kirimkan multimedia kurang lebih ada 8 orang dan saya sendiri sebagai sekretaris pusat Riyadhul Jannah. Memang betul sekali beliau, tiap malam Ahad berawal dari safari masjid ke masjid. Kami sekarang rata-rata tiap malam Ahad itu sudah 50 ribuan jamaah. Mohon doanya, kami istiqomah dan kami juga sangat berharap Solo bisa. Malang yang kecil saja bisa, kenapa Solo tidak? Kita pecinta Rasulullah. Kita tunjukkan waktu kita untuk mencintai Rasulullah. Bersama Habibana, guru kita semua, kita akan diajak mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat majelis beliau. Fa insyaallah kami berjanji dan berusaha semaksimal mungkin akan berusaha memenuhi undangan beliau yang kedua kalinya dengan jumlah yang lebih besar lagi. Dan untuk diketahui juga bahwa dalam bulan Agustus kami telah mempersiapkan rihlah maulidiyah, yaitu perjalanan dakwah maulid ke kota Bali. Tidak tanggung-tanggung kami datang dengan 10 ribu jamaah dari Malang ke Bali. Mohon doanya semua, ini semua demi dakwah kita untuk ahlu sunnah wal jamaah. Terima kasih Habib, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi nanti bulan Dzulqa'dah ojo ngisin-ngisini. Mosok wong Solo ini kalah akeh karo wong Malang, kan begitu ya? Malang dan sekitarnya sama Solo dan sekitarnya kira-kira banyak mana? Ya, kita buktikan nanti banyak Solonya. Insyaallah begitu ya. Tapi kalau banyak Malangnya ya saya izin. Izin sak boleh ya. Sangat-sangat malu. Saya perlu garis bawahi tadi ya, yang untuk Trans 7 ya, tolong itu dicatat beneran gitu. Dicatat beneran karena sudah betul-betul melampaui batas dalam beberapa acara siaran hari pertama berikutnya ya, beberapa hari kita ada datanya, rekamannya juga ada, semua ada. Jadi ini bukan main, ini bukan omong kosong, jangan dianggap ini angin sambil lalu. Ucapan saya ini bukan ucapan yang panas-panas tai ayam. Hari ini semangat, besok hilang, tidak. Saya tunggu sampai nanti malam. Kalau tidak ada perubahan dan perkembangan, lihat tindakan saya berikutnya. Tindakannya apa, Habib? Pokoknya Habib Novel alus-alusan. Paling dungo, Allahumma ke'dang mati, Allahumma ke'dang mati. Alus toh, Bu? Iya. Yang buat acara maksudnya, penanggung jawab acara itu, biar bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab di hadapan Rasulullah, bertanggung jawab di hadapan para awliya wa sholehin, bertanggung jawab di hadapan seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau jenengan diem saja, maka aneh. Makanya pulang dari sini, saya minta umat ini untuk ngajak kiainya, ngajak ustadznya, semuanya protes. Karena kepada kiai, para ustadz kadang pekewoh sama umatnya, gak enak. Makanya umatnya yang nyemangati, kiai itu santun, kiai itu alus, kiai itu gak mau main kasar. Makanya anak muda yang menyemangati agar kiainya berani ngomong dengan tegas bahwasanya say no to Wahabi, say no to Salafi. Katakan tidak pada golongan yang anti tahlilan, anti yasinan, anti maulidan. Katakan semua kepada murid-muridnya, katakan semua kepada pengikutnya. Tetapi kepada siapapun orangnya, muslim atau kafir, maka kita harus berlaku santun, lemah lembut, penuh senyum. Boleh dibuktikan, saya ngomong seperti ini, teriak-teriak seperti ini, wajah saya marah atau senyum? Senyum kan? Senyum, walaupun gentak tetap mesem. Pinggir! Tetap mesem. Pokoknya kita dengan santun, jangan pernah memusuhi orang lain. Jangan pernah bermusuhan dengan orang lain. Tapi jangan dikira kami tidur. Kalau kami diganggu, maka atas nama Aulia Wassalihin, kita akan bangkit. Kalau tidak, maka bala itu akan turun kepada kita. Karena kita yang mengaku pecinta para wali, pecinta Rasulullah, melihat sunnah-sunnah Nabi dianggap bid'ah, kita diam saja. Melihat sunnah-sunnah para awliya dianggap bid'ah, kita diam saja. Maka tunggu saatnya nanti, kuburan jenengan dibongkar, lisannya dihancurkan, tahlilan diusir, maulid dibubarkan. Tunggu saatnya itu akan terjadi. Jika hari ini ucapan saya tidak didengarkan, semuanya tidak bergerak, semuanya tidak bangkit, semuanya justru mengurusi hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang kurang manfaat. Masalah akidah adalah masalah yang nomor satu. Maka prioritas utama untuk semua ahlu sunnah wal jamaah adalah memantapkan kembali akidah ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Saya itu biar ngomong gak dari nafsu, makanya dikiran dulu. Jangan dikira ini omongan dari nafsu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Setiap ucapan saya tadi itu saya hati-hati betul, jangan sampai salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi tayangannya hendaknya diperbaiki. Kalau enggak bisa segera dihentikan. Artinya opsi pertama perbaiki. Jadi halus, halus atau kasar? Halus. Selanjutnya, ini yang hadir alhamdulillah insyaallah mendekati target. Target kurang lebih 20 ribu orang. Itu target kita. Saya pengen nanya pada teman-teman, saya masih kebagian roti tidak ini? Ibu-ibu yang tidak dapat roti waktu masuk tadi coba angkat tangan. Gak dapat? Sudah gak kebagian roti? Panitia di depan, snacknya masih atau tidak? Coba kalau masih angkat tangan. Snack roti, rotinya masih banyak atau habis? Habis atau banyak? Ya. Ini ternyata masih ada, tapi di sini banyak yang belum dapat, betul? Coba yang belum dapat angkat tangan. Gak apa-apa, saya pengen tahu nih, yang belum dapat. Saya belum dapat ini. Ya tolong, saya pengen laporan tertulis dari snack kira-kira itu yang tersisa berapa, jadi saya bisa tahu. Karena juga ada yang datang ngasih hadiah snack, selain yang saya siapkan, ada yang datang ngasih hadiah snack. Kalau untuk roti yang kami siapkan ada 15 ribu, tapi dari teman-teman yang lain datang kelihatannya ada yang datang bawa roti sendiri ya, diberikan untuk jamaah, ada kan? Ada, berarti ini persiapan roti mungkin lebih dari 20 ribu, makanya saya pengen tahu roti yang kita siapkan sendiri sisanya berapa. Biar kita tahu secara detail yang hadir ini berapa. Artinya majelis ini bukan main-main. Suara ini bukan sembarang suara. Ucapan ini bukan sembarang ucapan. Apalagi di sini kumpul perwakilan dari seluruh negeri ini. Saya enggak dusta. Ya, perwakilan dari seluruh negeri ini insya Allah ada di sini. Ada yang wakilkan cuma ruhnya saja. Artinya lewat internet di ruh nyampe di sini. Kalau enggak percaya saya panggil, nanti kan dia datang ke sini suaranya, coba disuruh telepon. Saya dari sini. Yang dari Papua mana Papua? Mas Pur hadir enggak di sini Mas Pur? Ya, Mas Pur alhamdulillah kalau beliau hadir, beliau itu orang yang sangat semangat ya untuk kegiatan dakwah seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Insyaallah nanti 1 jam lagi majelis ini berakhir. Setengah 12 selesai, ada waktu 15 menit untuk bersih-bersih, sehingga yang mau sholat duhur tidak terganggu. Saya minta nanti semua yang laki maupun yang perempuan yang sholat, jangan sholat di rumah, sholat duhur dulu di Masjid Agung ini. Aneh rasanya aswaja. Kumpulnya bareng, pas sholat mulai. Aneh. Seruan nomor satu, tolong dicatat. Pemantapan akidah hari ini tolong dicatat. Nomor satu, poin yang paling penting untuk dijalankan 3 bulan. Nanti bulan Syakban akhir kita ketemu, kita lihat hasilnya. Saya minta yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yang asli, yang sufi, yang suka tahlilan, yang suka salawatan, mulai hari ini perbanyak datang ke masjid masing-masing. Perbanyak datang ke masjid masing-masing, khususnya di jam-jam yang masjidnya sepi, harus ada yang datang. Kenapa? Karena nanti kalau masjidnya tidak diisi oleh kita, masjidnya akan diisi oleh itu-itu. Kalau masjidnya diisi oleh itu-itu, jadinya ya begitu-begitu. Biar masjidnya tidak begitu-begitu, maka masjidnya harus diisi yang begini, begini. Nah kalau yang begini-begini udah masuk masjid, yang begitu-begitu gak bisa begitu-begitu. Kalau udah tidak bisa begitu-begitu, akhirnya nanti jadinya pergisan sendiri, sehingga masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kembali di situ. Terngiang rotib, terngiang tahlil, terngiang sholawat, terngiang yasin, terngiang maulid, dan lain sebagainya. Sehingga dengan satu cara ini, 3 bulan coba kita praktekkan, insya Allah akan banyak masjid yang kembali ke tangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masuk masjid, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masuk masjid jangan pekewo. Jangan pekewo. Imam-imam masjid yang ahlus sunnah wal jamaah, madhab syafi'i, amalkan madhab syafi'i. Subuh wajib pakai kunut. Termasuk Masjid Agung Surakarta saya serukan. Dan itu sudah. Subuh pakai kunut. Jangan sampai aswaja subuh gak kunut. Meskipun kunut itu sunnah, tapi untuk akidah kita, madhab kita, itu menjadi seperti wajib. Harus ditegakkan subuh kunut. Kemudian yang ketiga, yang ngurusi masjid-masjid aswaja, kita fokus ke masjid dulu. Mulai Jumat depan usahakan azan Jumat 2 kali. Jangan azan Jumat 1 kali. Kalau azan Jumat masih 1 kali, saya anggap aswaja banci. Kenapa? Saya pergi ke Mekah, saya pergi ke Madinah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, saya tunggu azan Jumatnya berapa kali. Tadinya saya kira cuma sekali, ternyata azan Jumatnya 2 kali. Di Masjidil Haram azan Jumatnya 2 kali. Di Masjid Nabawi azan Jumatnya 2 kali. Jadi azan Jumat 2 kali. Jangan bingung, jangan takut. Wong kita gak mau marah sama orang. Yang gak suka gak apa-apa. Gak suka gak apa-apa. Tapi kita jalankan ajaran madhab Syafi'i. Cukup jelas? Cukup jelas. Alhamdulillah. Ini teman-teman masih berdatangan, Bu. Ada yang terlambat pada masuk. Kalau ngumpul gini semua enak kan? Enak. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan jenengan semua boleh? Acak ya, wong saya enggak kenal satu persatu kok ya. Enggak kenal satu per satu. Enaknya yang mana ini? Yang mana, Bu? Yang laki dulu ya, Bu ya. Pe di sing apik sing. Masa begini? Mana ya? Coba jenengan, Pak, pakai kacamata, kopiah agak kerawangnya. Dan jenengan, kumisnya cantik, oke. Monggo maju ke depan, Pak. Yo, saya enggak kenal loh, bener, tanya aja kenal enggak saya. Lewat sini aja langsung terobos tengah, Pak. Yang ngapunten, Pak. Ya udah dua-dua. Yang dimaksud yang belakang, yang depan maju, boleh dua-duanya. Memang maunya langit begitu. Monggo. Sama-sama pakai kacamata kan? Iya. Cuman yang satu kumis tipis, satu kumisnya tebel. Sehat. Di sini dulu, Pak. Minta mic-nya satu. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Dari yang sini dulu. Nggih. Nyantai aja, Pak. Asmanipun sinten? Bapak Wasono Adi. Wasono Adi, panggilannya? Sono. Sono, Pak Sono. Wah. Sono. Pak Sono, jenengan tinggal di mana? Ngasinan. Di Ngasinan. Wah, ini dekat gak jauh ya. Dari Ngasinan. Saya mau nanya Pak Sono. Kira-kira jenengan pengen tidak majelis seperti ini ada lebih sering lagi? Pengen. Pengen. Sarannya apa? Terserah jenengan ngendiko, terserah. Ungkapkan isi hati, unek-unek. Ini ditonton seluruh dunia loh. Serius ini? Oh enggak. Caranya cuma pengajian-pengajian keliling. Pengajian-pengajian keliling. Keliling. Pengen ada pengajian-pengajian keliling. Oke. Apalagi untuk yang orang-orang yang begitu-begitu, sarannya bagaimana? Dredik. Coba jenengan ambil napas dulu biar beliau yang ngomong. Yeah. Nama siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suyono dan tuh sama Andong. Sono sama Suyono kan mirip-mirip. Iya, coba Pak. Aneh kan? Aneh. Yeah. Lanjut dari Andong Pak. Iya, yeah, dari Andong. Alhamdulillah. Yang tempatnya Bu Siti itu. Oh Masya Allah. Ini saya minta punya permintaan, yaitu untuk semuanya kan melihat sikon ya Pak ya. Kalau 3 bulan sekali itu sebetulnya terlalu ya rotok kedawan gitulah. Sebetulnya rotok kerep sitik. Ya minimal 2 bulan sekali. Jadi kita sering ketemu pasti banyak hikmahnya. Ya. Sip. Terus apalagi Pak? Yang kedua, di tempat saya itu bilang bisa saya katakan blurek Pak, karena ada sebagian besar Ahlussunnah Wal Jamaah, kemudian ada sedikit LDII, MTA, kemudian ada yang 1-2 itu Ingkaru Sunnah. Saya mohon doa dari Habib, mudah-mudahan saya diberi umur panjang, kemudian amin, bisa istilahnya kuat untuk mempertahankan akidah kita Ahlussunnah Wal Jamaah yang saya cintai. Amin. Insyaallah. Satu lagi Pak. Yang satu lagi kemarin, yaitu mereka-mereka yang begitu-begitu tadi, ketika dari kelompok kita mengadakan yasinan malam Jumat, kemudian kita alih ke rumah, yaitu door to door sampai anggota keliling. Mereka etok-etoknya nyaingi, yaitu yasinan di masjid sekali dua kali, akhirnya dibalik, tahlil dulu kemudian yasinan, akhirnya hilang. Sekali lagi saya minta doa restunya khususnya dari Habib, kemudian dan dari seluruh jamaah ini, mudah-mudahan khususnya di tempat saya atau yang lain bisa bertahan dan bisa mengembangkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Amin. Ya, terima kasih Pak Sio. Tadi beliau saya cut. Saya sekarang jadi ingat jenengan. Sudah deket jadi ingat. Jauh tadi enggak patah ingat. Lanjut. Udah enggak mau ngomong lagi. Sudah cukup. Ini termasuk man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir ngomong yang baik, kalau enggak bisa diam saja. Beliau ngomongnya dikit, selebihnya diam, soalnya beriman. Ya. Sekarang giliran ibu-ibu. Bapak sudah ibu-ibu. Ibu-ibu itu lisannya pedes. Tolong Bu, jangan pedes-pedes banget ya Bu ya. Jenengan ditonton sama banyak orang. Loh, ada bude saya di sini. Duduknya di belakang. Sakit tenggah. Sakit coba Bu. Sakit, sakit. Alhamdulillah, asli Jombang. Asli Jombang. Ibu-ibu ini enaknya yang mana ini? Ibu-ibu enaknya yang mana? Itu pinter bahasanya kok. Enggak, aku kalah saing. Bentar, sebentar. Yang jauh dulu. Nah, itu Bu pakai kudung coklat itu Bu. Silahkan maju ke depan Bu. Jenengan, Jih. Jih, jenengan yang begini-begini. Yang dari luar dulu ya. Tolong nih mic-nya dibantu biar enggak terlalu jauh kesininya. Tolong silahkan panitia. Nyantai ya, kita majelisnya emang begini. Karena judulnya kita silaturahim, sarasehan, pemantapan. Kita mau dari hati ke hati. Kalau ceramah kan udah sering, Jumat malam saya ceramain. Betul? Nah ini sekarang kita mau dari hati ke hati mantapkan akidah. Kalau kita kumpul 3 bulan sekali kata apa namanya terlampau lama. Gimana 2 bulan sekali? Betul? Ya doakan kami lah. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Doakan. Masjid Agung siap. Masjid Agung siap 2 bulan sekali katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu, kok boten ketinggal? Bu, saya dari Gawok, Pak. Beb. Sebentar dulu. Habis itu yang coklat dulu. Yang coklat ini depan nih. Pun teng mriku mon. Nggih. Sebentar biar ini dulu ya. Biar yang pakai kudung coklat dulu. Nggih. Nah. Yang dari Gawok sebentar lagi. Bentar, setelah itu jenengan ya Bu dari Gawok ya. Bentar, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dari mana Bu? Dari Karang Pandan, Bib. Wih, Karang Pandan. Ya. Nama Bu? Nama Mudrikah. Mudrikah, yang mendapatkan, yang diinginkan. Mudrik. Amin. Amin. Gini Bib, saya mengusulkan seperti tadi ada pengajian safari gitu Beb. Jadi di kampung saya terus terang Beb, anu dulu itu Yasin, Tahlil, dan Solawat. Tapi tadi yang begitu-begitu masuk, jadi Solawatnya dihilangkan, terus Yasinan dihilangkan. Sekarang Tahlil juga dihilangkan. Tapi ya saya menghormati juga Beb karena membaca surat-surat pendek ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada pengajian safari mungkin di kampung saya yang Ahlu sunnah wal jamaah terus terang Beb itu pada takut. Jadi, kenapa takut Bu? Kayaknya enggak ada yang mimpin monopoli gitu loh Beb. Oh, takut dipukuli? Iya yang begitu. Oh iya Pak Kapolsek. Takut dipukuli berarti ini menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat nih golongan ini, betul? Iya terus terang Beb memang begitu. Oh. Mulanya memang diejek dari kaum NU lalu yang Ahlu sunnah wal jamaah itu. Jadi sekarang dari Yasin, Tahlil, dan Salawat itu istilahnya langka di kampung kami. Ya, jadi nanti saya mengusulkan dari Ahlu Sunnah Wal Jamaah khususnya di Kota Surakarta semoga ada pengajian safari di kampung kami. Siap. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Seha wal Afiyah, Bu Nyai, tolong dicatat ini keluhan langsung dari masyarakat. Berarti kita para ulama, para ustaz, para kiai, ahlu para habaib, ahlu sunnah wal jamaah kurang turun gunung. Mulai hari ini kita harus turun gunung babas alas. Turun gunung babas alas. Siap? Nanti saya umumkan program saya, tenang aja. Selanjutnya tadi dari Gawok. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hidayah dari Gawok. Alhamdulillah setiap Rabu bisa datang ke rumah Beb. Alhamdulillah. Gini Beb, saya mohon doanya bersama ibu-ibu di Gatak. Ini baru mengadakan program Jamuri se Kecamatan Gatak. Cakep. Ya, mohon doanya aja Beb dan mohon petunjuk dan nasihat-nasihatnya. Ya, saya nanya jenderaliahnya Jamuri udah pernah ke situ belum? Sudah, alhamdulillah. Oh, sudah. Jenderaliahnya kan Bu Seha wal Afiyah dan kawan-kawan tuh. Ada usulan? Ya mohon doanya aja Beb. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Amin, insyaallah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk ibu tadi yang pertama begini. J. Tolong apa namanya? Mic-nya diberikan. Nah, ini saya pakai ya. Mic satu lagi di situ ada. Mic-nya tadi tolong segera dikembalikan ke sini mic. Ya, Mas Ferdi langsung aja loncat-loncat terbang kalau perlu ke sini enggak apa-apa. Iya. Mic-nya tolong serahkan Ibu di samping yang pakai kacamata ini. Ini beliau penyair. Penyair. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan Etik Kurniati dari Ndibal. Dari mana, Bu? Di Bal, Pak. Di Bal itu mana? Insya Allah besok ke tempat saya, Pak. Insya Allah. Asrama haji, ngalir sekedik. Alhamdulillah. Sering ke majelis. Jauh ternyata, ya. Ya. Yang pertama, untuk kemajuan Aswaja. Saya ini apa di rumah juga ada banyak apa itu namanya pengajian-pengajian gitu. Cuman apa kita ini di rumah juga sedih, di gunung-gunung itu juga sedih. Melihat umat ya Allah, mereka semua hilang. Kecolongan kita. Kenapa kecolongan? Karena ada kesenjangan pendidikan yang tidak kita sampaikan kepada anak-anak secara terus-menerus. Sehingga hilang itu anak-anak itu. Anak saya pernah pulang dari, anak saya sekolah di SMA 1 itu, di sekolahnya itu sudah, seluruh sekolah itu sudah di drop salafi semua. Jadi ketika dia pulang dari sekolah, punya dia, apa itu namanya, tahlilan. Dia sampai rumah, Bu, tahlilan itu bid'ah. Jangan tahlilan lagi. Gitu. Jadi ini semua ada, berawal juga sudah dari sekolah-sekolah. Kita semua kalah di tempat-tempat yang di situ-situ. Program pendidikan yang di pondok-pondok itu saya pikir juga sedikit kurang memberikan pencerahan kepada dunia luar. Kepada luarnya hanya mikirin pondoknya sendiri, skopnya terlalu kecil. Jadinya anak-anak kita, umat kita yang dulu semuanya bersolawat, bertahlilan dan lain sebagainya, kita semua menjadi terpuruk. Yang di desa ini sedih sekali kalau datang kemana-mana kemudian dimusuhi di mana-mana gitu. Yang kedua, nanti insya Allah kalau saya juga sangat berharap sekali di Raudhah itu segera jadi. Amin. Mengapa? Saya ingin di Raudhah itu diisi dengan banyak sekali pendidikan-pendidikan, khususnya pendidikan bagi calon dai. Saya ingin sekali dai-dai ini semuanya maju bersama gitu. Amin. Itu begitu saja. Jazakallahu khair, jazakillahu khairan. Ya. Khairul jazak fid dunya wal akhirah. Amin insyaallah. Saya rasa dari hati ke hati 5 tadi ini cukup mewakili. Cukup ya? Saya nanya ibu-ibu kira-kira kurang lebih keluh kesahnya sama atau tidak sama? Bapak kira-kira keluh kesahnya sama atau tidak sama? Kurang lebih sama. Jadi 5 tadi berarti betul-betul mewakili. Catatan untuk para habaib, catatan untuk para kiai, catatan untuk para ustaz, catatan para ulama yang ngaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Masyarakat Anda menjerit, masyarakat Anda menangis, masyarakat Anda butuh, masyarakat Anda memanggil, udah saatnya kita keluar dari pesantren, udah saatnya kita keluar dari majelis, udah saatnya kita keluar dari surah, saatnya kita turun gunung. Saatnya turun gunung. Program turun gunung Ar-Raudhah semoga nanti bisa ditiru majelis-majelis yang lain. Ya, saya sudah siapkan program turun gunung. Jadi sebelum tadi keluhan, keluhan itu sudah saya serap cukup lama dan saya sudah buat programnya. Makanya majelis Ar-Raudhah itu dibangun, alhamdulillah bangunnya ya jalan, ya cepat. Ya, ya jalan ya, cepat. Doakan nanti Ramadan sudah bisa dipakai. Nanti ketika Ramadan program itu bisa dibuka, sehingga ketika halal bihalal bisa kita pamerkan. Bisa kita pamerkan hasilnya. Saya ingat pesan salah seorang di negeri ini. Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lambat? Jadi sekarang yuk kita percepat semuanya. Semuanya kita percepat. Jangan Allah mengunuk yus tek nongkolak mandek dewe. Allah, kita enggak mau ngurusi yang lain. Yang lain mau bilang begini, mau bilang begitu, mau ngajari muridnya begini, ngajari muridnya begitu, itu hak pribadi masing-masing. Kitanya ilo, kitanya ahlus sunnah wal jamaah, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap ponakan, terhadap tetangga, kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, makanya kita buat program-program. Ini untuk program Ar-Raudhah, kita namakan programnya adalah nomor 1, pesolatan. Nanti yang mau ikut Kalau udah saya umumkan tinggal daftar program pesolatan. Insya Allah dalam 3 bulan kita akan didik anak-anak, orang tua, siapapun yang mendaftar itu paham betul bab sholat. Dari mulai wudhunya, dari mulai taharahnya, dari mulai tayamumnya, dari mulai pokoknya semua hal tentang sholat, bersuci dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa mengajarkan di rumahnya, mengajarkan di sekolahnya. Begitu selesai langsung jadi guru pesolatan, bukan pesilat. Ya, guru pesolatan. Jujur, saya ke masjid lihat orang yang wudhu basuh wajah, kemudian basuh bilas tangan juga enggak benar. Kemudian ketika sholat jadi bingung juga. Lihat orang-orang yang madhabnya Syafi'i tapi subuh pada enggak hafal kunut. Ini benar atau benar? Madhab Syafi'i subuh enggak hafal kunut. Kemudian program yang kedua itu jadi satu sama pesolatan. Kalau ikut program pesolatan pasti ikut program yang namanya ke Ahlus Sunnah wal Jamaahan. Ke Ahlus Sunnah wal Jamaahan, program memahami betul apa itu bid'ah, program memahami betul apa itu dalil-dalil tahlil, apa itu dalil maulid, apa itu dalil sejarah kubur dan seterusnya, yang begitu-begitu. Jadi satu paket dengan program pesolatan. Ini harus segera dibuat dan ini harus segera disosialisasikan dan ini harus segera dijalankan. Tahap awal kita akan ambil 100 murid, kemudian murid ini akan kita jadikan guru di kampungnya. Kemudian nanti di kampungnya kita minta dia cari 100 murid dan seterusnya sehingga akan menjadi berantai nanti di mana-mana, di Klaten, di Sukarjo, di Boyolali, di Solo dan sekitarnya. Semua orang punya perwakilan program pesolatan dan orang-orang yang memantapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nanti saya akan berupaya, kalau sekarang udah kita buat Aswaja ID, saya akan buat Aswaja Advokat, kumpulan pembela-pembela Aswaja. Sehingga kalau teman-teman da'i nanti digoda, teman-teman da'i diganyang, teman-teman da'i diganggung, cukup diam saja. Yang bekerja adalah pihak-pihak yang punya kekuatan hukum sehingga tidak terjadi pertikaian yang merepotkan kepolisian. Pengaten, Pak. Janji saya pokoknya harus cantik, harus cakep. Harus cantik, harus cakep. Doakan ya. Semoga Majelis Ar-Raudhah itu bisa segera selesai dibangun, sehat, selamat, barokah. Amin. Yang kedua, jamnya kok enggak terasa ya. Saya minta jamnya dimandekkan dulu ya Allah. Tit, dikunci. Jamnya jalan tapi mandek. Bisa? Bisa. Sekarang yang kedua. Bu. Yang di sana belum jawab. Bu. Sumu. Bapak-bapak siap bangkit atau mau tidur? Berani ngomong atau enggak berani ngomong? Siap untuk menggugah para ulama atau tidak siap? Siap untuk kita suan bareng-bareng datangi para ulama atau tidak siap? Siap. Ya, nanti kita akan buat kunjungan ke para ulama. Kita minta ulama turun gunung. Ya. Semoga majelis-majelis yang seperti ini nanti akan banyak dikunjungi para ulama sehingga seia dan sekata. Jangan dikira ini miliknya Majelis Ar-Raudhah. Boleh dibuktikan. Jenengan mulai dari pintu di luar sampai ke panggung nanya ada enggak atribut Ar-Raudhah. Cari ada enggak atribut Ar-Raudhah? Ada bendera Ar-Raudhah di sini? Enggak ada. Ada di sana tulisan Majelis Ar-Raudhah? Enggak ada. Ada di sana tulisan Habib Novel? Enggak ada. Yang ada biru, kuning, abu-abu, hijau, putih, karpetnya merah dan lain sebagainya. Artinya di sini milik semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya cuman menjadi khadimul majelis, bature jenengan sedaya. Saya cuman batur, pembantu. Pembantu agar majelis ini terlaksana. Majelis ini akan kita bentuk milik Aswaja dan khususnya saya pengen yang muda-muda bekerja, yang muda-muda yang berkarya. Pada siang hari ini kita akan meresmikan berdirinya Aswaja IT Developer 14 April Masjid Agung Surakarta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa itu Aswaja IT Developer? Kang Seto maju ke depan. Kang Fadli juga maju ke depan. Nggih. Mas Seto sama Mas Fadli dulu. Ini asal muasal cikal bakal berdirinya Aswaja IT Developer. Monggo. Mic-nya tadi bisa diserahkan kembali. Mic. Dua ya. Dua-duanya. Silahkan dulu. Begini ibu-ibu, bapak-bapak. Berdiri. Saya tadi berdiri, jenengan baru datang, udah duduk lagi. Santai. Dua-duanya belum menikah. Yang satu sudah punya calon. Yang satu belum. Pangestuni pun. Yang mau ngepek mantu laporan sama saya. Ya. Rongnya juga wajah ganteng. Alhamdulillah. Karya luar biasa. Begini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong semua teman-teman yang saat ini bisa connect ke Facebook, yang pegang BBM, ya, pegang BBM, yang pegang SMS, tolong mulai di broadcast sekarang juga apa yang saya sampaikan ini. Ya. Hari ini saya launching. Jam ini saya launching. Satu. Ya, karya tadi kita resmikan Aswaja IT developernya. Sekarang kita launching karya yang persatu dulu. www.www. Kiai jawab, lihat ke layar tuh, lihat. Lihat ke layar yang di sebelah barat. kiaijawab.com. Coba kamera bisa di-shoot sebentar itu. Di-shoot sebentar Kiai jawab itu ya. www.kiaijawab.com. kiaijawab.com. Lahir di Masjid Agung Surakarta 14 April 2013 hari Ahad jam 11 kurang 15 menit tepat 10.45 www.kiaijawab.com. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya lanjutkan, nanya Bapak Ibu tadi dapat kertas lebaran kecil-kecil. Yang kecil-kecil dapat nama, alamat, nomor telepon. Tolong itu diisi. Kalau enggak punya bolpen, pinjam sama samping-sampingnya. Tolong diisi. Panitia sambil berjalannya majelis, ya. Tolong dicemplungkan ke kotak itu. Itu bukan kotak amal. Majelis Ar-Raudhah enggak ada kotak amal. Tenang. Majelis ini enggak pakai celengan. Ada celengan? Enggak ada kan? Enggak ada celengan, enggak ada kotak amal. Itu cuman mau mencatat nama jenengan semua. Untuk apa? Kalau saya ngundang enggak repot lagi, cukup kirim SMS. Nanti kalau ada berita-berita yang bagus, cukup kirim SMS. Nanti kalau Bapak kepolisian butuh mensosialisasikan sesuatu, bisa nanti kita juga broadcast SMS. Jadi nanti akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat. Nomor dua, tolong dicatat di handphone masing-masing nomor berikut. Ini sementara dulu, tapi dicatat dulu. 0838. Bisa slide-nya ada itu? Slide-nya bisa dipasang. 0838. 66. 94 kali. 77. 0838. 66. 99. 99. 77. Tolong itu dicatat dan disimpan. Itu nomor untuk pusatnya Aswaja Kontak Center. Ya, Aswaja Kontak Center nomornya itu. Dicatat. 0838669999977. Yang sudah ada kertas, tinggal di kertasnya itu dilihat, dicatat di handphone masing-masing, kasih nama Aswaja, kasih nama Kiai Jawab. Mohon maaf, kasih nama Kiai Jawab. Disimpan di handphonenya dengan nama Kiai Jawab. Nanti bertanyanya lewat itu. Dan kalau sudah mendaftarkan namanya, nama itu akan kami simpan di database. Nanti kami kalau kirim-kirim SMS untuk broadcast pengumuman pengajian, informasi pengajian, dan lain sebagainya, akan kita kirimkan SMS lewat nomor tersebut. Paham ya? Kiai Jawab. Tulis aja Kiai Jawab. Nah, yang kedua, sebelum kita terangkan kiaijawab.com, yang kedua juga lahir pada siang hari ini, SMS Gateway Kiai Jawab. Semoga manfaat barokah al-hadinya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, sekarang itu apa? Saya serahkan kepada yang muda-muda ini untuk menjelaskan. Sebelumnya begini, saya itu mikir, kenapa saya sering ditanya sama jenengan-jenengan tapi susah menjawab. Jenengan-jenengan mau tanya sama saya juga susah bertanya. Udah numpuk kertas juga enggak dibaca. Baca. Sudah datang ke majelis monemoni kok antrine akeh. Selak mobilnya ditinggal. Begitu pula dengan ustaz, ulama, kiai yang lain. Mau bertemu waktu itu susah karena masing-masing sibuk, punya kesibukan, yang ulama ngajar, yang masyarakat mungkin bekerja dan segala kegiatannya. Makanya kita dari situ timbul suatu ide bagaimana kita membuat sesuatu yang orang nanya enggak usah capek-capek. Sambil selotor di tempat tidur, sambil duduk dimanapun, sambil berada dimanapun bisa nanya dan langsung bisa dapat jawaban seketika. Bisa dapat jawaban seketika. Perlu dicatat, lahirnya baru hari ini. Jadi baru mulai kita kembangkan hari ini, tapi insyaallah udah bisa dinikmati walaupun baru sekian persen. Maka saya ngomong sama Mas Seto Setiawan. Seto, saya ini punya ide begini. Orang koneksi ke internet, kemudian cukup ketik pertanyaan, jawabannya muncul dan benar. Bisa enggak buat? Padahal dia enggak bisa. Tapi dia dengan semangat mengatakan, "Buta, Beb, bisa." Padahal raiso. Ini berarti sehati dengan saya. Kata guru saya, jangan pernah mengatakan tidak mau dan jangan pernah mengatakan tidak bisa. Karena kita punya Allah. Allah Maha Bisa. Orang yang ngomong tidak mau dan tidak bisa, pasti tidak akan mendapatkan yang diinginkan, dan pasti dia akan banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya, karena langkah awalnya udah su'bon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Makanya katakan selalu, bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Akhirnya beliau, waktu itu masih kuliah di Jakarta, pulang ke Jakarta, gak ada seminggu, ngasih tahu saya, Beb, bisa, udah dapat pakarnya. Pakarnya yang ganteng ini. Ini Mas Fadli. Asli Jogja. Tapi sekarang tinggal di Bekasi. Nah, beliau ini pakar untuk membuat di program PHP. PHP itu apa? Jenengan sama saya podo-podo orang mudeng, sepokoknya ngono. Ya kan? PHP. Akhirnya beliau buatkan mesin pencari. Mesin pencari. Mampu buat mesin pencari. Cukup nanti dibuka websitenya, ketikkan pertanyaan, mesin ini bisa mencari langsung ke dalam website dan memunculkan jawabannya. Saya katakan, cakep, tunggu waktunya, nanti ketemu sama saya. Berangkat saya ke Jakarta, sambil makan di sebuah restoran untuk menjamu beliau-beliau ini. Mau saya bawa ke warteg, mereka udah biasa anak kos makan di warteg. Jadi saya bawa ke restoran, dibawa ke restoran, bingung, corone mangan piye, Beb. Gak tahu cara makannya, terus kasih menu, makan apa? Idem. Jadi kita kalau gak ngerti, idem saja, mesti selamat. Karena kalau kita milih-milih, tambah entuk sing ora enak. Judulnya salah menu. Seperti teman saya kemarin di Jogja juga salah menu. Nah, duduk. Akhirnya kita merumuskan sebuah nama, cari nama apa kira-kira yang pas. Dicek Kiai Jawab, kenapa dipilih Kiai Jawab? Karena nama itu kalau kita cari di Google akan muncul di halaman pertama dan insya Allah pada yang paling atas. Halaman pertama paling atas, sehingga orang set di Google Kiai Jawab, Kiai Jawab itu akan muncul di halaman pertama dalam mesin pencarian Google dan di paling atas. Setelah itu beliau nage-nage kepada saya, "Bip, cepat diisi. Bip, cepat diisi." Karena yang susah ngisinya. Ngisinya apa? Ngisi ilmu. Dikasih database tentang pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan dan jawaban. Sampai saya tunggu hati saya ini dimantapkan sama Allah. Setelah dimantapkan, saya isi. Saya isi dengan tanya jawab tersebut. Alhamdulillah mesin pun berjalan. Pertemuan berikutnya dengan teman-teman Amikom Jogja. Di Jogja, Khairuddin, come here. Sini. Ini mewakili Amikom. Mas Khairuddin ini saya temukan di internet. Ketemunya di internet. Kenapa? Saya enggak sengaja. Saya cari ceramah saya. Kenapa cari ceramah saya? Saya butuh rekamannya, enggak ada. Ternyata Mas Khairuddin ini udah ngumpulkan ceramah saya dalam satu bulan. Hari Jumat ini, ceramahnya ini jam sekian. Dari tahun 2011 atau 2011 bahkan. 2012. Dari tahun 2012 udah dibuat website yang bagus, terperinci. Saya lihat ada enggak ini nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya, tolong ditelepon. Kalau bisa datang ke Solo. Kebetulan kok kuliahnya di Amikom Jogja. Dekat, akhirnya berangkat ke Solo. Nah, setelah berangkat ke Solo, bergabunglah beliau bertiga ini. Kemudian muncul ide untuk menyatukan langkah anak-anak muda yang punya kemampuan di bidang komputer, di IT, internet, dan lain sebagainya, untuk berjalan bersama menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membersihkan virus-virus yang anti Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membangkitkan kembali gerakan pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan tadi pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai hilang, ini sekarang lahir pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Jangan besar kepala. Harap ngomong keuk soalnya. Ya. Ini bertiga, dari tiga ini lahir teman-temannya. Yang jumlahnya banyak, yang siang hari ini datang kira-kira berapa orang ini? Ada 30 orang. Coba teman-teman Aswaja IT termasuk yang dari Riyadul Jannah berdiri semua. Saya ditemani ngaduk. Yang delik-delik enggak ke panggung ngaduk. Enggak ngaduk enggak tak akoni nanti. Ayo yang bersembunyi. Mana yang bersembunyi ini, ada pakar-pakar yang enggak mau menampakkan diri? Ya, teman-teman ini alhamdulillah bareng-bareng akan menggotong Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia maya, tapi manfaatnya bisa langsung ke dunia nyata. Di dunia maya, tapi manfaatnya langsung ke dunia nyata. Silakan duduk yang di sana, yang di sini ngadek dulu. Tetap ngadek. Nanti selepas majelis ini kurang lebih ada 30 orang itu dari Jakarta, Pasuruan, Malang dan lain sebagainya akan rapat di markas besar Ar-Raudhah. Di sana kita akan godok bareng-bareng apa langkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Nah, ini saatnya saya perkenalkan www.kiaijawab.com. Silakan slide-nya dipasang dulu. Bu, Pak, sekarang kalau mau nanya enggak repot-repot. Kalau di rumah ada internet, rumah ada komputer, tinggal buka komputernya, sambungkan internetnya, tulis www.kiaijawab.com, maka akan muncul tayangan yang seperti ini. Selanjutnya. Ya, kabelnya dibenerin dulu biar enggak keter. Akan muncul itu ada orang ganteng sambil tangannya begini. Karikatur gitu ya, pakai sorban, pakai imamah, pakai ridha. Itu yang buat anak-anak muda. Saya enggak mau menghalangi kreativitas anak muda. Nanya, "Beb, majang yang begitu boleh enggak?" Boleh, soalnya ganteng. Tapi kui fotone sapa? Enggak tahu itu wajah dapat ilustrasi dari mana, karangan mereka sendiri. Nanti tinggal kunjungi itu, ketikkan, diketik, maka akan muncul jawabannya. Kalau ternyata jawabannya belum ada, maka nanti Anda cuma diminta nuliskan alamat email. Tulis alamat email, insya Allah paling lama 3 hari akan dapat jawabannya. Palinglah lama. Mulai hari ini, kita bicara lahirnya kan hari ini ya. Paling lama insya Allah 3 hari. paling cepat insya Allah satu hari. Dan insya Allah gak sampai setengah hari udah terjawab insya Allah. Nah, akan muncul jawaban seperti itu. Misal nanya, batal gak wudu bersentuhan kulit? Akan muncul, tinggal kita pilih. Batalkah wudu suami istri yang bersentuhan kulit? Nanti akan diklik, muncul jawabannya. Itu bisa disimpan, di copy, paste, disimpan di laptopnya bisa, disimpan di BlackBerry-nya, kemudian di-share kepada seluruh teman-teman di kontak BBM Anda juga, juga bisa. Ini sebagian ngomong orang mudeng, Beb. Ya, Bu, ya? Kula mboten gadah internet, betul? Nah, solusi berikutnya. Ngatik semua. Solusi berikutnya, buat yang gak paham internet, minimal kan anaknya punya handphone. Jangankan kok anaknya, loh, ibunya juga suka SMS, SMS-kan. Apalagi bapaknya. Bapaknya biasanya gak bisa sama handphone. Maka cukup. Tadi ada nomor Kiai jawab 0838-669-9977. Kirimkan pertanyaannya lewat. Caranya gimana? Seperti yang udah dibagi, coba lihat di sana. Sekarang kita tes. Ini mesinnya baru dirancang tadi malam. Jadi baru lahir. Namanya baru lahir itu masih melumah, mengkurap belum? Belum bisa. Tapi coba kita lihat dengan segala keterbatasannya ini, kira-kira bisa atau tidak. Masing-masing sekarang saya minta kirim SMS dengan format. Silakan diketik. Tanyanya apa? Nah, sebentar. Coba diulangi dengan cara seperti yang saya minta. Tanya pager. Tanya pager. Sudah? Ketik yang sama dulu. Ini kita lagi coba mesin. Tanya pager. Sudah? Setelah pager jangan spasi. Jangan ada spasi. Sekarang ketik yang sederhana saja. Bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit. Sudah? Kirim. Send. Kirim. Sudah dikirim? Tunggu saja. Apa nanti SMS balasannya? Ya. Mas Fadli, udah kirim juga. Boleh bersentuhan kulitnya boleh spasi ya. Tanya pager, jangan ada spasi. Bersentuhan kulitnya spasi. Bersentuhan spasi kulit. Seperti nulis biasa. Itu nanti Anda akan dapat SMS balasan. Yang SMS balasan itu isinya adalah menggambarkan jawaban atas pertanyaan yang Anda tanyakan. Cukup jelas? Silakan nanti dicoba di rumah masing-masing. Jadi kalau ada tanya lagi, gak usah nanya langsung sama saya. Kenapa repot mau ketemu Ustadz Novel? Mau ditemui tahu-tahu hilang, gak ada orangnya. Baru duduk depan majelis tahu-tahu udah ke dapur. Dari dapur tahu-tahu udah di jalan. Jadi mau nanya susah. Sekarang mewakili kita semua, cukup kirim SMS atau buka websitenya. Silakan duduk. Alhamdulillah. Itu deg-degan tuh gembrobyok. Mau disuruh ngomong apa? Bapak Ibu cukup jelas? Saya mau nanya ini kira-kira manfaat atau enggak manfaat? Sudah pernah dengar model begini belum? Belum ya? Hampir bisa kami pastikan ini yang pertama di Indonesia. Dan mungkin di dunia. Lahirnya di Solo. Lah kok subhanallah di Masjid Agung ya? Ya subhanallah di Masjid Agung ini akan tercatat dalam sejarah. Karena akan kita kembangkan terus, dikembangkan sampai menjadi semakin besar, semakin bagus. Yang garap anak-anak muda seperti itu, Bu. Bukan orang-orang yang udah tua, yang kelihatannya pakai kacamata tebelnya luar. Biasa, ternyata anak-anak muda ini, beliau-beliau mampu membuat. Dan satu lagi yang lagi digarap, kalau ibu punya anak suka main Android, bingung nanti anaknya gak belajar sholat, kita lagi akan program di Android chatting dengan Ustadz. Chatting dengan Ustadz. Sehingga nanti ada game chatting dengan Ustadz seperti Mimi apa itu? Mimi. Khairuddin. Simi. Yang seperti Simi itu. Ya, seperti Simi. Yang punya game seperti itu akan paham. Jadi nanti nanya ngobrol dengan Ustadz, tapi Ustadznya robot. Nanya bab sholat, cara sholat, hukum sholat akan dijawab dengan obrolan. Tapi ustadznya robot sehingga anak kita belajar enggak repot lagi. Untuk urusan peluncuran Aswaja IT Developer cukup sekian. Terakhir tapi belum selesai. Ini kita kejar-kejaran sama jam, tapi insya Allah barokah. Ya, masih ada 15 menit. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, boleh? Siap diajak 2 bulan atau 3 bulan sekali? Yang pengen 2 bulan sekali coba angkat tangan. Enggak ada yang bolos sama saya ini. Pak Kapolsek kira-kira mengamankan teman-teman 2 bulan sekali siap, Pak? Oh, siap. Makasih. Untuk Kapolsek Surakarta, semoga panjang umur, sehat walafiat, dan semakin tinggi jabatannya insyaallah. Tapi kalau dipindah dari Pasar Kliwon, semoga penggantinya di training dulu Aswajanya. Semoga penggantinya beliau juga mantap ahlus sunnah wal jamaahnya. Kalau beliau naik pangkat harus pindah ke yang lebih tinggi. Mosok saya doakan di sini terus saya yang repot nanti. Beliau enggak naik-naik. Biar cepat naik pangkat dan semoga keluarganya barokah manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, untuk PCNU Surakarta tolong dicatat hari Selasa. Selasa 23 April lam Rebo saya akan menggelar majelis yang pertama untuk saya bekerja sama dengan PCNU di kantor PCNU Surakarta jam 8 malam sampai selesai. Kantornya di mana? Perempatan Pasar Kembang Solo, belok ke selatan. Yang bisa hadir, hadir. Rawuh, biar apa? Biar kelihatan kalau majelisnya NU juga besar, banyak rutinannya. Jadi kita pengen semua majelis Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu bangkit berbareng-bareng. Jangan ngomong, wah majelis saya, wah majelis saya, wah majelis saya. Buang kata saya. Yang ada ahlus sunnah wal jamaah. Yang ada adalah teman-teman yang jalannya bareng. Nah sekarang saya mau ucapkan terima kasih pada Banser. Pada 3 bulan yang lalu saya belum sempat ngomong terima kasih. Ya, untuk Banser terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena dari mulai acara yang kita gelar waktu nyewa gedung sampai hari ini, terus membantu tanpa diminta, gak pernah mikir apa-apa, cuman satu kata, siap, kemudian berangkat. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Banser. Nah ini giliran saya kasih kesempatan ngomong teman saya. Kenapa? Karena teman saya inilah salah satu contoh yang menggerakkan majelis ini. Bapak Ibu mohon maaf, majelis ini yang menggerakkan anak-anak muda yang mereka itu tidak dibayar, bahkan mereka ada yang ikut urun ngasih uang dengan tenaganya, malam gak tidur, siang gak tidur. Beliau-beliau kadang geletak itu cuma di apa tanah geletak, dapat 10 menit digugah koncone ya tangi meneh. Ya seperti itu, tapi guyupnya luar biasa gotong royong. Maka saya minta salah satu di antara beliau-beliau itu untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Kemudian saya mau minta dua lagi dari Bapak dan Ibu satu-satu untuk pesan dan kesannya. Setelah itu saya akan akhiri dengan buku adab Nabi sedikit. Setelah itu kita doa bareng. Kemudian kita pasang niat bersama-sama untuk 3 bulan ke depan. Dan apa yang harus kita lakukan. Untuk teman saya akan pilih secara acak. Saya juga ini jadi lupa semua namanya. Namanya jadi lupa semua. Saya minta Mas Roni, sarjana ekonomi yang dijuluki oleh teman-teman di Masjid Ar-Raudhah dengan Mas Gondrong. Mas Roni. Kemudian saya minta teman-teman satu, perwakilan Bikers Solo yang Jumat kemarin main ke majelis. Satu di antara kalian tolong naik ke atas panggung. Kemudian saya minta teman saya Mas Icu dari Sragen sebagai operator nomor satu sound system Ar-Raudhah untuk naik ke atas panggung sekarang juga, dikejar waktu. Mas Roni, lari, terbang. Ini juga belum dapat jodoh. Yang mau ngepek mantu terbuka. Kenapa saya selalu ngomong begitu, Bu? Karena kalau sampai ada yang ketemu jodohnya di pengajian ini, ganjarannya tak pek dewe. Ya dapat surga kok, rumah di surga. Naik. Ini Mas Icu dari Sragen. Mas Icu, sebelum Mas Roni, jenengan kesan-kesan terhadap majelis ini apa? Subhanallah, majelis yang diisi oleh semangat anak muda dalam mencari ilmu. Mas Roni, silakan Mas Roni. Mas Bardi siap-siap ya. Siap-siap. Mas Roni naik. Ya. Tadi satu lagi siapa? Mas Icu. Mas Roni, Bakers mana Bakers? Salah satu dengan masing-masing saya kasih waktu totalnya semua 7 menit. Jadi waktunya singkat ya. Mas Roni keluarkan isi hatinya, unek-uneknya, enggak usah pakai wah sama saya, enggak usah pakai wah sama siapapun, omongkan saja yang jadi buah pikir jenengan. Beliau ini sarjana ekonomi, jelek-jelek begini sarjana ekonomi. Kalau teman-teman ngeladakin, kok ora patut sarjana ekonomi iki jajan apa ngapusi? Ini sarjana ekonomi ini. Sejak kecil hidupnya di panti asuhan. Ya, sejak kecil hidupnya di panti asuhan, ngabdi sama panti asuhan, ngabdi sama masjid. Sekarang alhamdulillah ikut bantu banyak di raudhah. Silakan teman dari Bakers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menyampaikan kesan dan pesan saya. Dengan adanya acara rutin seperti ini membuat warga khususnya di daerah Solo sekitarnya paham maupun dapat mempertebal ilmu aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dan bermanfaat kepada semua masyarakat khususnya daerah Solo dan sekitarnya. Semoga acara seperti ini dapat berjalan dengan rutin, dengan istiqomah, kemudian mungkin bisa dipublikasikan ke warga-warga yang lain yang belum mendengar tentang acara seperti ini karena sangat-sangat bermanfaat khususnya tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Bakers, nama jenengan sinten? Terima kasih, Bet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang. Asal saya asli dari Sukoharjo tapi domisili di Keratonan. Terima kasih. Saya bersama teman-teman kemarin berkunjung dan insyaallah sakit istiqomah Beb, kami bisa ikut majelis Ar-Raudhah sama rekan-rekan. Jadi di sini kami ingin mengedepankan kepada semua warga Ahlussunnah wal Jamaah, kami Bakers, mohon maaf kepada jajaran kepolisian, kami bukan gangster Pak, kami Bakers, kami yang suka dengan kesopanan, kami suka dengan jiwa kami santun, jiwa kami yang sopan di jalan. Paham kami yang ada di jalan hanyalah satu aspal, satu perjalanan untuk selamanya kita ke jalan Allah. Itu yang kita jalankan. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, insyaallah jiwa kami, insyaallah dengan Bakers-Bakers ini adalah touring rohani. Ziarah Wali Songo kita jalankan, ziarah kita ke majelis-majelis kita jalankan bersama rekan-rekan. Jadi kalau kalian semuanya ingin bergabung dengan kami, kami siap membantu untuk mengamankan, untuk menjalankan ibadah kita bersama-sama. Bersama kami, tuntunlah kami juga, karena kami ini bukan gangster Pak. Selama ini orang menganggap kami ini Masya Allah. Jadi apa ini, saya merasa gak enak kepada kepolisian. Jadi selama ini kami kan orangnya di jalan urak-urakan. Inilah orang-orang yang suka mendem Pak, medok, bahkan pun keluyuran, gak mikir anak bucu. Itu pandangan mereka. Nek jari Pak Super enak sing nyawang Pak, daripada sing lakoni. Inilah jiwa kami Pak. Walaupun pakaian kami seperti ini, insya Allah kami juga nutup aurat Pak. Walaupun itu tidak seperti habaib, kami ingin berjuang bersama-sama menunjukkan Ahlussunnah wal Jamaah ini kuat di Solo Pak. Tolong doakan kami tolong doakan kami, Beb. Insya Allah seperti ibu tadi, saya salut benar. Mari ulama, mari para kiai, mari para habaib berjuang turun gunung. Selama ini orang-orang yang mengisi di pemerintahan, selama ini kita lihat di pendidikan semuanya diisi dengan orang-orang selain ahlus sunnah wal jamaah. Mari mulai dari sini, mulai dari hari ini kita junjung semuanya. Kita perjuang, kita pererat persaudaraan ahlus sunnah wal jamaah sampai mati, selawat sampai mati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Pak Parni, insyaallah dalam waktu dekat saya akan menggelar majlis di Jalan Slamet Riyadi bersama para bakers se-Solo Raya, insyaallah. Saya mau kumpul sama teman-teman touring yang naik motor. Saya mau beli CBR. Duitnya belum punya, niat dulu. Mau beli Harley Davidson kelarangan. Ya, mau beli CBR 1 untuk touring. Nanti Pak Parni ini juga punya motor gede. Nanti saya mau boncengan sama beliau gitu. Jadi polisi juga dekat sama bikers, jadi biar enak apa namanya jalur komunikasinya, sehingga kriminal dan lain sebagainya itu bisa teratasi, tidak campur aduk, pandangan orang itu enggak salah. Kemudian kita ngerti aswaja ini dimanapun ada, doyan solawat dimanapun ada, doyan yasinan dimanapun ada, ojo macem. Tapi awak dhewe ra galak tuh? Enggak. Tapi tegas, ya harus toh tegas. Ini udah tersemangati semua belum? Semangat ya, semangat. Satu dari putri, satu saja. Coba saya minta Mbak Nia. Mbak Nia Bantul. Mbak Nia Bantul ada di sini. Ya, silakan Mbak Nia. Didampingi Mbak Evi Jamuri. Mbak Nia didampingi Mbak Evi Jamuri. Mbak Evi boleh tinggalkan posnya dulu. Oh, ada di sini orangnya. Saya kira di sana. Enggak tahu ada di sini. Ya. Silakan Mbak Nia. Pun di situ saja. Ini Mbak Evi salah satu kru dari Jamuri Muda. Jadi kalau ibu-ibu lihat yang kudungnya begini-begini, itu berarti panitia. Panitianya panitia ceria. Namanya saya ganti Ceriawati semua. Ceria. Mbak Nia silakan dampingi Mbak Evi. Bu, bangga enggak punya teman-teman muda yang seperti tadi itu? Bangga. Makanya yuk kita bawa anak-anak kita. Karena kata Presiden RI yang pertama, beri saya 5 pemuda maka saya akan rubah dunia. Kata Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, beri saya 10 pemuda saya akan rubah Indonesia jadi ahlus sunnah wal jamaah. Ya, siap merubah Indonesia jadi aswaja kembali? Siap ya? Silakan Mbak Nia, terserah jenengan mau ngomong apa, sakarepmu bebas. Kesan dan pesan dari Mbak Evi dulu, kasih contoh. Setelah itu Mbak Nia. Cepat, waktunya salat duhur. Mic-nya dinyalakan dulu ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai nangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mewakili relawan muda dari Ar-Radhah. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Terima kasih. Ojo nangis, ojo nangis, woi. Lanjut Mbak Nia. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas. Ajib. Terima kasih. Kesannya cuma satu, ajib. Ya, buat anak-anak muda yang bergabung dengan saya dan kawan-kawan, ingat Habib Novel cuma punya satu thariqah. Thariqahnya namanya thariqah asyikiyah. Tahu thariqah asyikiyah? Maunya yang asyik-asyik. Ya, Kita yang asik-asik saja, enggak usah serius ya. Serius, nyantai-nyantai. Waktunya nangis, yo nangis. Waktunya guyu, yo guyu. Waktunya kita makan bareng, ya makan bareng. Waktunya jalan-jalan, ya jalan-jalan. Waktunya kita itu harus kerja bakti, ya kerja bakti. Pokoknya maunya yang asik, asik. Pokoknya di majelis ini harus terus asik. Yang enggak asik nanti akan terlempar dengan sendirinya. Karena kita pengennya yang enak eh. Enak. Terakhir, buku adab Nabi. Ya, nanti yang belum beli bukunya silahkan beli. Promosi, Beb. Kenapa? Yang belum beli buku itu silahkan beli. Insya Allah hasil dari buku itu, kalau jenengan beli, maka ar-Raudhah akan terjadi. Ya, ar-Raudhah akan cepat jadi. Ini udah 3 lantai, tinggal finishing, tinggal penyelesaian. Kalau mau lebih cepat, tukangnya harus saya lipat gandakan. Saat ini tukangnya baru, berarti harus tukangnya 24, biar nanti 1 bulan setengah rampung. Ya, 1 bulan setengah rampung, diperbanyak. Di buku adab Nabi, kenapa saya buat buku itu? Karena saya melihat kesannya kita-kita ini kok gak ikut sunnah, begitu kan? Kita-kita dibilang gak ikut sunnah, menyalahi sunnah, gak ikut ajaran yang benar, gak ikut Al-Quran. Di buku ini kita tunjukkan, kalau kita ahlus sunnah wal jamaah itu suka mengamalkan sunnah. Judulnya saja ahlus sunnah wal jamaah. Dan satu kelebihan kita dibanding yang lain-lain, kita ini wal jamaah. Jadi sukanya berjamaah, mikir berjamaah, makan berjamaah, kumpul berjamaah. Kalau begini disebut ahlus sunnah wal jamaah, ya memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang 10 menit. Memang kita terbatas waktu karena kita di masjid, betul? 10 menit ini saya gunakan untuk mantapkan diri saya dan kawan-kawan semua. 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan. Kita cari waktu di bulan Rajab. Insyaallah Rajab kita kumpul lagi di sini, setuju? Rajab kita kumpul di sini, setuju? Ya. Rajab kita kumpul, tolong dicatat. Bulan Rajab kita kumpul insyaallah. Satu itu. Yang kedua, siap enggak menjalankan program nomor 1? Kembali ke masjid. Lebih sering ke masjid, siap enggak? Siap. Kemudian yang nomor 3, yang kira-kira pengin ikut program pesolatan aswaja, coba angkat tangan pria maupun wanita. Ya, alhamdulillah saya sudah cukup dapat murid. Cukup dapat murid. Nanti bersama Habib Ahmad bin Husain Al Habsyi, beliau adalah cucu dari Habib Anis. Nanti bersama dengan beliau saya akan menggodok pesolatan. Kemudian kita akan turun gunung bersama-sama mentraining pemuda-pemuda kita dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Meskipun bukan kiai, bukan ulama, kita jadikan kiai dan ulama. Semuanya harus jadi kiai dan ulama. Semuanya turun gunung menjadikan Solo Raya hijau royo-royo dengan ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Mari kita akhiri majelis ini dengan doa bersama. Sebelumnya saya umumkan, Jumat besok malam Sabtu sebagaimana majelis Ar-Raudhah tetap berlangsung. Dan untuk malam Sabtu pas Jumatnya pon itu kita membaca maulid Simtud Durar yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh ayahanda beliau yaitu Habib Husain bin Anis Al-Habsyi, dan juga akan diiringi secara istiqomah insya Allah sepanjang masa oleh Hadroh Fatahillah di depan kita ini. Ini hadrohnya anak-anak muda, namanya saja Fatahila, ya, yang siap untuk berjuang. Insya Allah ini menjadi hadroh tetapnya Ar-Raudhah di majlis Jumat PON Maulid Simtud Durar. Yang ingin hadir bergabung silakan datang di Jalan Dewutan nomor 112. Majlisnya setiap Jumat malam Sabtu jam 8, berakhir jam 10. Terakhir sebelum tutup doa, ada satu, saya minta satu Fatihah untuk anak dari teman saya Mas Taufan yang sampai hari ini masih di rumah sakit semenjak dilahirkan. Kita resmikan namanya yaitu Ananda Aisyah Latifah Amartya Saputra binti Taufan. Semoga menjadi anak yang selamat semoga menjadi anak yang barokah, semoga menjadi anak yang sehat dan panjang umur, dan teruntuk semua ibu yang sedang mengandung, semoga diberi oleh Allah kesehatan kandungannya dan ibunya, dijadikan anaknya lahir selamat, orang tuanya selamat, barokah segala-galanya sampai akhir usia, panjang usia sepanjang-panjangnya, dan semua kita kelak meninggal dengan husnul khatimah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup doa, saya minta Mas Bardi naik ke atas panggung. Sini. Mas Bardi ini teman saya sekaligus murid saya, yang pertama kali saya tahu anak muda berani mendirikan majelis solawat di kampungnya dengan membentuk atau membeli tanah seluas 2000 meter kemudian dibangun cuma untuk majelis solawat, padahal di desa Dlesuk, ya, bukan mikir bangun rumah, nikah belum, bukan mikir bangun rumah yang tingkat yang megah-megah, bukan mikir yang macam-macam, yang dipikir cuma satu, gimana di kampung saya ada majelis solawat. Maka semangat yang seperti ini harus dimiliki semua orang kaya Aswaja. Jangan kita cuma besarkan rumah pribadi kita, tapi rumah dakwah tidak kita besarkan, tidak kita baguskan, maka nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau aku beri harta untuk apa? Beliau alhamdulillah beli tanah 2000 meter dibangun persis insyaallah dengan ar-raudhah 3 lantai, betul. Lantai ketiga ada kolam renang ya? Itu yang saya enggak punya. Lantai ketiga dikasih kolam renang, itu yang saya belum punya. Nah, pada siang hari ini saya akan memberikan kepada beliau sesuatu yang kurang berharga tapi insyaallah manfaat. Pakai, pakai, pakai. Ridanya udah dapat dari saya kok. Ya, yang ini jangan dipakai dulu, nanti kaget muat. Ya, jubahnya pakai. Pantes bu, pantes dapat yang begitu. Karena dia mau mendermakan hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Oh, saya gak bisa ngasih apa-apa, bisanya modalnya begini-begini aja. Oke Mas Bardi, satu saya minta Fatihah buat diri saya dan teman-teman saya, dan semua yang urusi majelis Ar-Raudhah, dan semua pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada. Semoga selamat, sehat, amin, tetap semangat, dan bisa betul-betul mengembalikan Indonesia Raya ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Adiki Yabudin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, doa dulu sebentar. Satu Fatihah lagi ya. Ar-Raudhah itu terlampau kecil, terlampau ke kecil. Di sampingnya ada tanah mau dijual, harganya masih mahal, duit belum punya, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya minta doa jenengan saya bisa beli majelis Ar-Raudhah. Sekarang saya minta doanya lagi biar sampingnya bisa dibeli. Setuju? Biar nanti kapan-kapan pengajiannya enggak di Masjid Agung tapi di sana gitu. Yang cukup nampung sekian banyak orang, karena ada tanah luasnya 1000 meter lebih di samping saya yang akan saya kelola nanti. Pengin bisa dibeli dan dijadikan majelis sebelum kebeli orang orang lain. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ya kan aku dua, ya kan astaghfirullah di nasratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa duduk Mas Bardi. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah majelis kita, sifatnya silaturahim. Kalau nanti di sini semakin datang banyak orang yang punya keahlian, mic ini tidak akan saya pegang. Saya berharap saya itu cuma duduk seperti Pak Kapolsek, duduk di situ nyawang terus mesem-mesem, biar nanti yang lain yang apa namanya? Mengeluarkan semangat dan isi hatinya ya, sehingga kita betul-betul merasa kita ini punya ulama, kita punya tokoh, kita ini punya teman yang betul-betul berjuang bersama. Bapak dan ibu tidak sendiri, jangan takut. Maka tolong di Karang Pandan hilangkan rasa takut itu lagi. karena jenengan ini bukan sendiri, teman jenengan banyaknya luar biasa. Jangan takut dan jangan minder, tunjukkan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Mari kita bersama-sama berdoa nama Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat salawat kepada baginda Muhammad SAW, dengan berkat semua orang yang hadir di majelis ini, dari golongan manusia, dari golongan jin, malaikat, dan ruhnya orang-orang yang soleh. Dan semoga tadi majelis kita di awal dihadiri Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini barokah, menjadikan kita semua diampuni Allah, menjadikan kita semua selamat dunia akhirat, menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Dan semoga hajatnya ibu-ibu, hajatnya bapak-bapak, hajatnya hadirin, hajatnya pemirsa dan pendengar dimanapun berada, oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan, dikabulkan dengan kemudahan, dengan pertolongan dari Allah, dengan keamanan dari Allah, dengan keselamatan dari Allah. Dan semoga semuanya oleh Allah diberi rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kita tidak disiksa karenanya, rezeki yang kita masuk surga dengannya, rezeki yang dapat membahagiakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua orang yang terlibat hutang, yang terlibat hutang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki yang luar biasa sehingga dapat melunaskan semua hutang-hutangnya dengan segera. Malutul afiyah wassalam wal jamalah. Dan semua orang yang menitipkan doanya kepada saya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mulia hajat, siapapun itu, terutama yang menulis dalam kertas ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya diangkat, disembuhkan dari segala macam penyakit, khususnya ibunda dari Mas Fadli, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang langgeng selanggeng-langgengnya. Dan semoga semua yang hadir di majelis ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan kelak bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama ahli bait Rasulullah, dengan sahabat Rasulullah, dikumpulkan dengan aulia wassalihin, dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sepulang dari majelis ini semuanya mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu sampai ke rumah masing-masing, sampai ke kampung masing-masing. Dan Allah ya Karim, tolong apa yang ada dalam hati yang hadir dari semangat untuk membangkitkan ajaran Rasulmu, ajaran wali-walimu ya Rabbi, kami mohon kepadamu, jadikan semangat ini membara sampai di rumah kami dan tertular kepada masyarakat kami ya Arhamar Rahimin. Sadarkan kami para ulama, sadarkan kami para asatid, sadarkan kami para habaib, sadarkan kami para kiai untuk turun ke gunung ya Arhamar Rahimin, mendekati umat ya Arhamar Rahimin, berjalan bersama umat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami seiman yang tidak menyukai tahlilan, yang tidak menyukai solawatan, yang tidak menyukai yasinan ya Arhamar Rahimin. Jadikan mereka-mereka tersadarkan, tidak mencaci, tidak mengaki, tidak menghina, tetapi berjalan bersama kami ya Rabbi untuk menegak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada penduduk bangsa ini yang belum memeluk agama Islam ya Arhamar Rahimin. Jadikan penghuni negeri ini orang-orang yang beragama Islam ya Allah, yang mendapatkan sinar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan jadikan kami semua ya Rabbi meninggal dengan husnul khatimah, setelah usia panjang dalam segala kebaikan, dalam semua kenikmatan, dalam segala ketaatan, ketaatan dan kekayaan, Engkau karuniakan kepada kami meninggal dengan husnul khatimah ala hadhi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa sayyidi wa habibi Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi bi mithli hadhi ad-da'wat wal munasabat wa ila hadrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bersama-sama sebagaimana biasanya, yang hafal ikut saya, yang belum hafal dengarkan saja doa tutup majlis yang biasa dibaca di majlis Ar-Raudhah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali 'ala sarairi wa niyyati, اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Semarang angkat tangan. Yang dari Semarang angkat tangan. Yang dari Jogja angkat tangan. Yang dari Sukarjo angkat tangan. Yang dari Karanganyar angkat tangan. Yang dari Boyolali angkat tangan. Yang dari Kertosuro angkat tangan. Yang dari Karang Pandan angkat tangan. Yang dari Solo kota angkat tangan. Yang dari langit angkat tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di bulan Rajab yang akan datang. Amin Allahumma amin.